Soalan ni spesial atang buku-buku soalan ni. Saya sakit palutuk nak semaya. Semaya di atas khisi. Setengah pihak kata tak boleh semaya atas khisi. Apa penghuraiannya ustaz? Kerusi. Atas kerusi. Kerusi. Dan apa penghuraiannya? Tak boleh. Betul ke tak boleh? Saya semaya atas khisi. Kemudian minta tolong umum. Buku ni kopiah putih sokok tinggi. 3 ya sebuah. Buku kartun yang dibuat oleh Pak Rosem. RM3 sebuah ada di kaunter lah. Boleh beli. 3 ya yang sebutin. Dan derma kita pada petang ni ialah derma untuk NGO Cabar. Cabar ni solidari anak bacok tuntut royalti dan pendaftaran minat di bacok. Cabar lepas ni Pak Penganjur minta ustaz untuk sign banner di bawah tu, banner NGO Cabar yang baru ditubuhkan. Baik, soalan seterusnya semaya atas kursi. Banyak dah kita dengar duk baloh kan. Eh. Orang ni kata tak sah, orang ni kata tak apa. Jadi tak sudah hang. Jadi kita sudah selalu petang ni. Neh, jadi benda-benda komang sangat. Nak baloh atas kursi, benda semaya atas kursi tu duduk baloh juga. Nak. Jawabnya ada sah dan ada tak sah. Bila kata sah? Dia nak semayang berdiri tak boleh. Dan kalau duduk tak boleh juga. Diri tak boleh, nak rebah. Duduk sakit tak boleh. Maka boleh duduk di atas kursi. Faham? Jadi kalau tak boleh semayang berdiri, boleh semayang duduk, semayang duduk. Kerana itulah asal semayang duduk Rasulullah buat ketika sakit. Asal selalu kau imam. Semayang, berdiri. Pailang tatatek, apa kaidah? Tak boleh berdiri. Baru turun martabat kedua, duduk. Duduk ni tak kabar atas kursi atas mana. Tapi, selalu kamar ra'aitu munyu soli. Nabi semayang duduk, duduk macam biasa, tahiyat. Tak boleh nak duduk semayang macam tahiyat, duduk tahiyat. Baru dibolehkan duduk atas kerusi. Situ hukum je. Nampak? Ha? Kerana kaedah Islam ni, ad-dinu yusrum. Agama mudah. Bukan dibuat mudah. Tetapi mudah sangat. Kemudian pula bila semayang atas kerusi, dia boleh tak rokok. Macam biasa boleh lah. Ha? Dia cuma tak boleh berdiri, tak boleh duduk. Maka duduk atas kursi. Rokok boleh tak? Rokok boleh. Dia bangun rokok. Maka dia rokok atas kursi tak sah. Nampak? Pasal tidak ada darurah. Darurah ni dia kena sampah. Hak tak boleh nak buat. Nampak? Jadi ramai orang tak sah mayat atas kursi ni. Dia boleh bangun rokok. Tapi dia tak rokok dengan bangun macam biasa. Dia sedap duduk atas kursi pakai tunduk saja. Orang yang tunduk saja gini rokok. Ialah orang yang tak boleh rokok macam biasa. Faham? Kalau boleh rokok macam biasa, boleh tak rokok isyarat? Tak boleh. Faham tak? Sini kena jaga. Neh? Jadi kalau dia memanglah mudarat, darurah sungguh, tak boleh bangun nak rokok, tak boleh turun nak sujud, tak boleh berdiri dan tak boleh duduk, maka semayang atas kursi. Kalau dia baloh pula, tumik ke kursi nak ukur dengan orang lain pula? Maka jawabnya kalau orang berdiri tumik, dia biarlah dia dengan punggung orang yang duduk. Sebab biasa orang duduk, kursi, lutut depan punggung belakang. Jarang kalau duduk punggung depan lutut belakang. Dah. Jadi ukur dengan punggung. Nampak? Selagi hak semayang duduk ni masa dia sakit. Biasa orang tua-tua lah. Bila dia baik dah ni semayang duduk juga. Hak ni ramai. 2 tahun kena nyakit tak boleh bangun. Semayang duduk. Bila semayang duduk 2 tahun seronok dah lah. Sedap dah. Bila baik ni tak bangun. Hukumnya start pada dia baik dia semayang duduk. Tidak sah. Wajib diqadha. Tapi ramai orang tua-tua dia kerah kepala dalam bab ni. Dia semayang sakit 2 tahun saja. 2 tahun lepas tu dia sembuh. Dia tetap semayang duduk. 3 tahun semayang duduk. Tidak sah dan tidak jadi. Hak ni kena jaga. Neh? Wallahu'alam.